Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan bait yang berikutnya. Yang ke-18, dari kitab Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Qala As-Sa'di rahimahullahu taala, wa tarji'u al-ahkamu lil yaqini. فلا يزيل الشك باليقين وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك باليقين. Hukum itu, al-ahkam, hukum, hukum itu dikembalikan kepada al-yaqin, keyakinan. Assalamualaikum. فلا يزيل الشك لليقين, maka keraguan tidaklah dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Batarjul ahkam, hukum itu dikembalikan kepada al-yaqin. Maka keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Al-yaqin adalah sesuatu yang tidak ada keraguan padanya. Ilmu yang tidak ada keraguan padanya. Adapun secara istilah, maka definisi al-yaqin adalah keyakinan yang kuat atau dugaan yang dominan atau dugaan yang kuat. Keyakinan yang kuat dan dugaan yang kuat, itulah al-yaqin. Adh-dhannul ghalib, ini juga dimasukkan oleh para ulama termasuk dalam keyakinan. Adapun asyak, maka lawan daripada ilmu, lawan daripada keyakinan. Adapun yakin adalah ilmu yang tidak ada keraguan padanya. Adapun asyak, keraguan, maknanya itu lawan daripada al-ilm, lawan daripada ilmu yang tidak ada keyakinan padanya. Dan secara istilah, asyak maknanya taraddud baina wuqu'i al-fi'l wa adamih. Keraguan antara keadaannya atau ketidakadaannya. Yani keraguan antara sesuatu apakah itu ada atau tidak ada. Inilah asyak, ragu antara ada atau tidak ada. Wala murajjih li ahadihima, dan tidak ada kecondongan pada salah satu dari keduanya. Ini asyak, dia ragu dan tidak ada kecondongan kepada salah satu dari kedua sesuatu yang dia ragukan tersebut, apakah ada atau tidak ada. Dan kaidah ini dikenal oleh para ulama dengan sebuah kaidah yang disebut dengan al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa keyakinan tidak dapat gugur dengan adanya keraguan. Dan ini merupakan kaidah yang besar di antara kaid dalam Islam. Kaidah ini masuk dalam banyak permasalahan-permasalahan ilmu, baik ilmu fiqh, ilmu dan ilmu-ilmu yang lain. Tapi kebanyakannya kaidah ini berlaku masuk ke dalam bab al-fiqh. Juga kaidah ini merupakan cabang daripada kaidah sebelumnya, bahwa al-masyaqqatu tajlibut taysir, al-masyaqqah, keberatan, kepayahan dan kesusahan itu mendatangkan at-taysir, kemudahan. Dari sisi apa kaidah ini masuk ke dalam kaidah sebelumnya, bahwa al-masyaqqah itu menyebabkan datangnya kemudahan? Dari sisi bahwa seorang yang atau bahwa keraguan-keraguan itu merupakan sesuatu yang menyusahkan dan memberatkan seseorang. Asyak ini terdapat keberatan dan kesusahan pada orang yang mengalaminya. Sehingga syariat Islam memberikan keringanan bahwa jika datang keraguan, maka kembalikanlah kepada apa yang dia yakini sebelum datangnya keraguan tersebut. Ini asalnya. Kembalikanlah kepada asalnya. Sehingga seorang jika dia terbebani dengan keraguan, maka ini membuat dia berat dan terbebani dengan hal ini. Sehingga Islam memberikan solusi supaya kembali kepada apa yang dia yakini sebelum datangnya keraguan tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi dalam satu perkara antara keyakinan dan keraguan, maka keyakinan itu tidak dapat gugur dan hilang begitu saja disebabkannya keraguan. Maka keraguanlah yang harus dibuang dan harus ditinggalkan. Dan yang tetap adalah al-yakin. Adapun makna dari qaidah ini atau sebelum itu, dalil kaidah ini bisa antum lihat di catatan kaki nomor 1. Qala al-allamah al-Bassam rahimahullah, berkata Syekh Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, beliau mengatakan adillati hadhihi al-qaidah, di antara dalil atas kaidah ini bahwa keraguan-keraguan itu tidak dapat menggugurkan keyakinan, yaitu firman Allah Azza wa Jal, inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Inna adh-dhann, sesungguhnya adh-dhann, keraguan-keraguan atau adh-dhann itu dugaan, sesungguhnya adh-dhann, dugaan, la yughni minal haqqi syai'a, dugaan-dugaan saja itu tidak dapat memberikan manfaat atau faedah sedikit pun terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Yang namanya dugaan, hanya sekedar dugaan, yakni asyak, itu tidak dapat menggugurkan atau tidak dapat memberikan faedah sedikit pun atas kebenaran. Jadi jauh bedanya antara al-haq dengan adh-dhan, hanya sekedar dugaan. Maka ayat ini menjelaskan tentang kaidah ini, bahwa keraguan-keraguan atau hanya sekedar dugaan itu tidak bisa memberikan faedah atau bahkan tidak mampu untuk menggugurkan dan menghilangkan kebenaran tersebut. Kebenaran yang asalnya adalah ada. Kebenaran adalah sesuatu yang dia yakini. Al-haq yakni sesuatu yang dia yakini. Adapun adh-dhan yaitu keraguan. Nah, keraguan tidak dapat memberikan faedah sedikit pun terhadap kebenaran. Qala fi sahihain, demikian pula dalam sahihain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, syukiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah, diadukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang seseorang yang dia di mendapat yukhayyal, mendapat khayalan atau mendapat gambaran-gambaran di dalam salatnya, bahwa terjadi sesuatu dalam salatnya. Dia memikirkan di dalam salatnya bahwa dia telah membatal salat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan, janganlah dia berpaling dari salatnya sampai dia betul-betul mendengar suara buang anginnya atau dia mencium baunya. Maka hadis ini saja merupakan asal daripada kaidah ini. Jika Nabi ditanya tentang seseorang yang dia ragu dalam sholatnya, apakah dia telah keluar angin dari dirinya atau tidak, membuatnya ragu. Digambarkan kepadanya bahwa dia telah melakukan buang angin tersebut. Maka orang ini tidak yakin bahwa dia telah buang angin. Maka Nabi SAW mengatakan, la yansarif, tetap dalam sholatnya dan jangan dia membatalkan sholatnya, jangan berpaling dari sholatnya sampai dia betul-betul mendengar, jelas, yakin, mendengar saut, mendengar suara, atau mencium baunya. Bukan berarti bahwa seseorang kemudian dia tidak keluar dari sholatnya jika buang angin. Di sini hukumnya berlaku bagi yang ragu. Dia apakah keluar angin atau tidak. Maka jika demikian ragu, maka asalnya tidak keluar. Sehingga Rasul mengatakan, jangan berpaling dari sholatnya sampai selesai, sampai betul-betul dia yakin, sampai betul-betul dia mendengar atau mencium bau anginnya tersebut. Tetapi jika seorang dia sudah yakin bahwa dia angin, walaupun tidak tercium, walaupun tidak terdengar suaranya, tapi dia yakin bahwa dia bau angin, maka ini harus batal, maka ini bukan keraguan-raguan namanya. Tetapi jika seorang itu ragu apakah dia telah keluar angin atau belum, ragu-ragu bahwa dia mendapati hal ini dalam sholatnya, maka di sini asalnya dia tetap di atas taharah. Qala fi muslimin, dan juga dalam riwayat muslim, idza syakka ahadukum fi sholatih, jika salah seorang dari kalian ragu di dalam sholatnya, falam yadri, maka dia tidak tahu, kam sholla, berapa jumlah rakaat yang telah dia lakukan, thalathan au arba'an, 3 atau 4, falyatrah asyak, maka hendaknya dia buang keraguan tersebut, walyabni ala mastayqan, dan hendaknya dia membangun, memegang, memilih apa yang dia yakininya, apa yang dia yakini. Akhrajahu Muslim. Ini dalil dari syarah, dari Al-Quran dan dari As-Sunnah tentang kaidah ini. Kemudian beliau melanjutkan, ammad dalilul aqli, adapun dalil yang menguatkan kaidah ini secara akal adalah, innal yaqina aqwa minasy syak, bahwa keyakinan tersebut itu lebih kuat daripada keraguan. Fala yanhadimul yaqinu bisyak, sehingga keyakinan itu tidaklah hancur dan tidaklah musnah disebabkan asyak tersebut, disebabkan keraguan. Naam, karena asyak sesuatu yang lemah. Jika dia dibandingkan dengan al-yaqin, maka asyak ini lemah kedudukannya, sehingga dia tidak dapat menggugurkan, menghilangkan posisi al-yaqin. Dan juga para ulama sepakat tentang kaidah ini, bahwa al-yaqin la yazulu bisyak. Kemudian makna dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, maknanya apa? Bisa antum lihat dalam catatan kaki juga, dijelaskan oleh Al-Bassam di bagian makna al-qa'idah fil istilah al-fiqhi. Makna kaidah ini dalam istilah al-fiqh. Kata beliau, innal amra al-mutayaqqin, al-mutayaqqina thubutahu la yartafi'u illa bidalil qati'. Sesungguhnya sesuatu al-mutayaqqin yang sudah diyakini, thubutahu, sudah diyakini keadaannya bahwa itu ada, la yartafi', sesuatu yang telah diyakininya tersebut bahwa itu ada, itu tidak terangkat, tidak hilang, illa bidalilin qati', kecuali dengan adanya dalil yang kuat. Wala yuhkamu bizawalihi limujarradi syak, dan tidak bisa sesuatu yang telah diyakini adanya sesuatu tersebut, tidak bisa dihukumi bahwa sesuatu itu hilang sekedar hanya ada keraguan. Kadzalikal amrul mutayaqqin, demikian pula sebaliknya. Jadi sesuatu yang beliau mengatakan, sesuatu yang telah dia yakini bahwa itu ada, tidak dapat gugur dan hilang disebabkan datangnya keraguan. Demikian sebaliknya, jika seseorang meyakini sesuatu bahwa sesuatu itu tidak ada, maka la yuhkam bithubuti, maka tidak bisa kita menghukumi bahwa sesuatu itu ada hanya sekedar dengan keraguan. Li'anna syakka adhafu minal yaqin, karena keraguan itu lebih lemah daripada keyakinan. Makna dari kaidah ini intinya, jika seseorang meyakini adanya sesuatu kemudian datang setelah itu keraguan apakah sesuatu telah hilang atau tidak, maka asalnya tetap ada. Demikian sebaliknya, jika seseorang meyakini bahwa sesuatu itu tidak ada, kemudian datang keraguan apakah sesuatu itu ada atau tidak, maka asalnya yang dia yakini pertama tadi apa? Tidak ada. Contohnya seperti dalam taharah. Seseorang yakin bahwa dia ada taharah, dia telah ambil wudu di atas taharah. Dia sudah wudu, maka dia telah meyakini bahwa dia sudah ada taharah. Kemudian datang keraguan, masuk masjid, ragu apakah sudah batal atau tidak. Ini ragu-ragu yang datang setelah asalnya ada. Maka keraguan itu dibuang dan kembali kepada asalnya. Tetap bahwa dia di atas keyakinan, bahwa dia tetap di atas taharah. Sebaliknya, seseorang dia telah meyakini atau dia yakin bahwa batalnya, bahwa wudunya sudah batal, bahwa tadi dia baru keluar dari kamar mandi dan dia belum ambil wudu. Kemudian dia mau sholat dan dia ragu, tadi sudahkah saya untuk ambil wudu, sudahkah saya bersuci atau belum? Maka dilihat tadi asalnya apa? Dia asalnya tadi meyakini bahwa dia belum ambil wudu, dia masih belum taharah. Berarti keraguan-keraguan yang mengatakan bahwa itu ada atau tidak ada itu dibuang, kembali kepada asalnya bahwa dia tetap belum di atas taharah, dia masih di atas hadas, masih di atas hadas, dan dia harus ambil wudu terlebih dahulu atau bersuci terlebih dahulu. Inilah makna kaidah ini. Kemudian disebutkan pula oleh para ulama tentang aqsamus syak, macam-macam keraguan dari sisi tempat-tempatnya. Jadi macam-macam keraguan dari sisi ditinjau dari tempat-tempatnya. Yang pertama, jadi ada tiga macam keraguan. Jika ditinjau dan dilihat dari sisi tempat-tempatnya, maka ada tiga macam, ada tiga keadaan. Yang pertama, syakkun tara'a ala aslin muharram. Keraguan yang terjadi pada sesuatu yang asalnya haram. Keraguan yang terjadi pada sesuatu yang asalnya haram. Maka di sini tidak menjadikan sesuatu itu halal. Keraguan yang terjadi pada sesuatu yang asalnya haram, maka itu tidak membuat sesuatu itu menjadi halal. Atau dengan istilah yang lain, dengan ibarat yang lain, keharaman itu telah diketahui bahwa itu hukumnya haram sebelum datangnya keraguan. Dia tahu bahwa ini tidak boleh. Sebelum datang keraguan, hukumnya haram. Kemudian datang keraguan, apakah halal atau haram? Maka asalnya bahwa itu adalah perkara yang haram. Maka ini keraguan yang terjadi pada sesuatu yang asalnya haram, maka tidak membuatnya menjadi sesuatu yang halal. Contohnya, seseorang mendapati sembelihan kambing yang telah disembelih. Di tempatnya orang Majusi atau di negara Majusi, di negara orang-orang musyrik. Orang musyrik tidak halal, asalnya orang musyrik tidak halal sembelihannya. Kemudian kita dapati di tempat mereka, di negara mereka, sesembelihan. Maka di sini asalnya, maka di sini terdapat, kemudian kita ragu apakah ini sembelihan ini disembelih dengan cara yang syar'i atau tidak. Ragu apakah halal atau tidak, apakah disembelih dengan cara yang syar'i atau tidak. Maka di sini kaidahnya bahwa keraguan ini terjadi pada sesuatu yang asalnya haram. Kenapa? Karena didapati kambing ini di daerahnya orang-orang musyrik. Di daerahnya orang musyrik. Di tempatnya mereka. Dan orang musyrik tidak halal sesembelihan mereka. Sehingga tidak boleh kita memakan sembelihan ini. Tidak boleh kita memakan sembelihan ini. Kenapa? Karena asalnya yang menyembelih adalah orang-orang musyrik. Yang kedua, asyak, syakkun tara'a ala aslin mubah. Keraguan yang terjadi pada sesuatu yang asalnya mubah, yang asalnya halal. Keraguan yang terjadi pada sesuatu yang asalnya halal. Jadi sebelum datang keraguan, asal sesuatu itu adalah halal. Kemudian datang keraguan apakah haram atau halal, maka di sini asalnya halal. Maka di sini asalnya halal, tidak menjadikannya sebagai perkara yang haram. Contohnya, seseorang mendapati air yang warnanya berubah, yang warnanya telah berubah. Apakah air ini najis, apakah air ini suci atau tidak, dia ragu. Maka di sini keraguan pada sesuatu yang asalnya halal, asalnya mubah, air itu asalnya halal, suci, air itu asalnya suci, mubah, boleh dia pakai. Kemudian dia ragu, apakah sudah terkena najis atau belum? Maka di sini dikembalikan kepada asalnya, bahwa itu adalah air yang tetap suci. Kecuali ada dalil yang jelas, tanda-tanda bahwa ini memang terkena air najis, terkena najis, dan sudah berubah warna dan aromanya, rasanya. Maka baru setelah itu, ini bukan keraguan lagi, baru kita yakin bahwa itu air najis. Tapi jika kita tidak tahu, hanya sekedar ada perubahan, berubah, air itu berubah, maka di sini kita ragu terhadap air ini, apakah halal atau najis, atau apakah suci atau najis. Maka di sini asalnya air itu kembali kepada asal, asalnya air itu adalah mubah, halal, boleh dia pakai dan boleh dia minum. Maka ini keraguan terhadap sesuatu yang asalnya halal. Demikian juga kesembelihan yang didapati, kesembelihan yang kita dapati di negara kaum muslimin, kesembelihan yang kita dapati di tempat kaum muslimin. Asal kesembelihan orang muslim halal. Sehingga ketika kita dapati kesembelihan hewan yang telah disembelih, apakah kesembelihan ini halal atau haram, ragu. Apakah tadi disembelih dengan cara yang syar'i atau tidak, maka ini keraguan yang terjadi pada sesuatu yang asalnya halal, sehingga tidak membuatnya menjadi sesuatu yang haram. Sembelihan itu adalah sesuatu yang halal, kecuali kita yakin bahwa dia menyembelihnya dengan cara yang tidak syar'i. Kecuali kita yakin orang muslim ini menyembelihnya dengan cara yang tidak syar'i, maka ini bukan keraguan lagi. Kemudian yang ketiga, syak. Syakun tara'a ala ma la yu'raf asluh. Keraguan yang terjadi pada sesuatu yang tidak diketahui asalnya. Keraguan yang terjadi pada sesuatu yang tidak diketahui asalnya, apakah itu haram atau halal. Maka ini perlu dirinci dan dibahas kembali, ditinjau lagi oleh para ulama. Nah, dalam yang ketiga ini, tidak bisa kita katakan bahwa sesuatu itu haram secara mutlak, dan tidak bisa kita katakan itu halal secara mutlak. Harus ditinjau. Adapun yang pertama dan yang kedua, maka itu sudah ada hukumnya. Adapun yang ketiga, maka harus dikaji kembali dan butuh bimbingan oleh para ulama. Adapun terkait adzabihah, atau kita sebut contoh yang ketiga, keraguan yang terjadi pada sesuatu yang tidak diketahui asalnya, ini biasanya keumumannya lebih dominan kepada yang haram. Ini keumumannya lebih diutamakan keharamannya. Jadi sesuatu yang dia ragu apakah boleh atau tidak boleh kita lakukan, asalnya sesuatu ini kita tidak tahu. Kita tidak tahu asalnya. Maka di sini keraguan yang terjadi pada sesuatu yang tidak diketahui asalnya, apakah itu haram atau halal. Maka di sini biasanya sesuatu itu tidak menjadi sesuatu yang halal, tetap menjadi sesuatu yang haram. Tetapi di sana ada pengecualian-pengecualian. Seperti misalnya contohnya, seseorang yang mendapati sembelihan di suatu daerah yang penduduknya itu bercampur kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Di sebuah daerah yang penduduknya yang bertempat di tempat tersebut bercampur baur antara kaum muslim, ada sebagian orang musyrik, ada orang musyrik bercampur di tengah-tengah mereka, al-muslim wal musyrik. Maka di sini kita tidak tahu asalnya. Apakah ini halal atau haram? Apakah yang menyembelih itu orang muslim atau tidak? Maka di sini kata para ulama, jika itu terkait adzabihah, sembelihan, maka tetap haram. Maka asalnya adalah haram. Lebih dikuatkan sisi yang haram. Lebih dikuatkan sisi yang haram daripada sisi yang halalnya. Karena tentunya ini lebih berhati-hati. Dan lebih dikuatkan. Karena asal pada sembelihan itu tidak boleh. Kecuali dengan cara yang syar'i. Tapi di sana ada sebuah permasalahan. Dan ini juga masuk dalam poin yang ketiga. Keraguan pada sesuatu yang asalnya dia tidak tahu apakah halal atau haram. Yaitu seseorang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram. Apakah boleh kita menerima harta dari orang ini? Apakah boleh kita bermuamalah interaksi dengan orang yang seperti ini? Hartanya dia bercampur atau mayoritas dominan hartanya itu haram. Kebanyakan hartanya adalah dari sesuatu yang haram. Maka di sini kita tidak tahu. Keraguan apakah ini halal atau haram harta yang dia berikan kepada kita. Maka asalnya di sini tidak tahu kita apakah itu halal atau haram. Maka di sini keraguan yang terjadi pada sesuatu yang asalnya halal atau haram di sini. Kata para ulama, apakah boleh kita berinteraksi dengan orang yang mayoritas atau kebanyakan hartanya dari hasil yang haram? Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa boleh kita berinteraksi dengan orang yang seperti ini, namun dengan cara yang benar. Namun dengan cara yang benar interaksi kita, muamalah kita dengannya, bukan dengan cara yang haram. Boleh orang itu mau dia hartanya banyak dari yang haram, tidak masalah. Selama kita berinteraksi, bermuamalah dengan dia dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Boleh kita berinteraksi dengan orang yang makan riba, hasilnya dari hasil riba, boleh. Demikianlah fatwa Ibn Baz dan Syekh Al-Tamin rahimahullah dan juga para ulama yang lain. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi alaihi salatu wasalam dahulu beliau bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Beliau jual beli, beliau bahkan pernah menerima makanan dari orang Yahudi, bahwa beliau juga pernah arrahan, menaruh barang yang digadaikan atau jaminan barang. Beliau mengambil barang dari orang Yahudi dan beliau belum ada uang tunai, sehingga beliau memberikan jaminan dari kain, dari apa, baju besinya, untuk jaminan barang yang diambilnya ini. Maka Nabi alaihi salatu wasalam beliau juga berinteraksi dan bermuamalah dengan orang-orang Yahud. Dan maklum, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mayoritas hartanya dari perkara yang haram. Allah Azza wa Jalla berfirman, akaluna lisuhd, bahwa orang Yahudi itu mereka makan dari as-suhd, harta-harta yang kotor, dari harta-harta yang haram. Dan juga mereka memakan riba. Sehingga dalam ayat yang lain, bahwa orang Yahudi itu paling banyak dalam memakan riba, wa akhdhim amwalan nas bil batil, dan juga mereka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Tetapi Rasul tidak mau bermuamalah dengannya, tapi Rasul tetap bermuamalah dengannya, namun dengan cara yang syar'i, dengan cara yang dibenarkan, dan tidak dengan cara yang haram. Apakah boleh kita menerima hadiah pemberian dari orang yang seperti ini, hartanya bercampur? Jawabannya boleh, namun dengan syarat kita tak mengetahuinya bahwa ini dari sesuatu yang haram. Bolehkah kita menerima pemberian orang yang hartanya haram, penghasilannya dari perkara yang haram? Jawabannya boleh, kecuali asalnya boleh, kecuali jika kita tahu bahwa sesuatu yang dia berikan ini adalah sesuatu yang haram, dari sesuatu yang kita berikan ini adalah sesuatu yang haram, kita tahu. Kita tahu itu berarti di sini tidak boleh. Jadi kita tahu maka tidak boleh seseorang memberikan kita uang atau orang memberikan kita barang. Dan kita tahu bahwa orang ini mencuri. Barang yang dia berikan kepada kita ini hasil curian, tidak boleh. Barang yang dia berikan kepada kita ini hasil riba, itu riba itu, maka tidak boleh. Tetapi jika kita tidak tahu, maka asalnya tidak mengapa. Asalnya tidak mengapa. Demikian juga kata Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, "Idza kana al-malu fihi al-halal wal haram, fala ba'sa ayyukalu minhu." Ayyukala minhu. Jika harta itu terdapat padanya halal dan haram, harta yang diberikan kepada kita itu bercampur padanya halal dan haram. Nah, orang yang dia bekerja atau dia pemasukannya dari harta yang haram dan harta yang halal, maka kita khawatir bisa saja harta itu bercampur antara halal dan haram. Maka apa kata beliau? Fala ba'sa an yu'kala minhu. Maka boleh kita makan darinya. Illa kecuali ayya'lama annalladhi yat'amuhu annalladhi yut'imuhu aw yuhdihi ilaihi haram. Kecuali jika kita tahu betul-betul bahwa sesuatu yang dia berikan kepada kita ini atau dia hadiahkan kepada kita ini itulah sesuatu yang haram. Maka di sini fala tahil, maka di sini tidaklah halal. Hukumnya tidak boleh kita menerima darinya. Demikian juga berkata Imam As-Suyuti rahimahullah, mu'amalatu man aktsaru maluhu haram idza lam yu'raf 'ainuhu laisa biharam. Interaksi bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya dari sesuatu dari barang yang haram, jika kita tidak mengetahui barang yang dia berikan kepada kita itu sesuatu yang haram, maka tidaklah haram kita bermuamalah dengannya. Bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya itu haram, itu boleh selama kita tidak tahu bahwa sesuatu yang dia berikan kepada kita ini adalah sesuatu yang haram. Tetapi jika kita tahu, maka tidak boleh. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau diberi makanan oleh seseorang, kemudian ketika beliau tahu bahwa ini barang bukan dari cara yang halal didapat oleh orang ini, maka langsung Abu Bakar As-Siddiq beliau memuntahkan dan berusaha beliau mengeluarkan barang yang dimakannya tersebut. Tapi inilah pembahasan kita terkait kaidah ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.